Yang semuanya segitu bareng-bareng MG Lawana. Ambilkan gelas, ambilkan gelas, kembali ke MC. Iya, Gebek. Terima kasih. Ada apa lala kali ini?